بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi babu man labba bil haji wa sammah, bab seseorang yang berkalbiyah dengan haji dan menyebutkan namanya langsung, wa sammahu, dan menyebutkan nama hajinya. Dia mengatakan labbaika, labbaika Allahumma hajjan, atau labbaika Allahumma fil hajj, langsung menyebut haji, langsung menyebut haji. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana musaddadun, Musaddad ibn Musarhad Abul Hasan al-Basri, قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب. Kalau antum melihat Hammad di dalam Sahih Bukhari, maka yang dimaksud ialah Hammad ibn Zaid. Sebab Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan untuk Hammad ibn Salamah. Apabila kamu mendapati Hammad an Ayyub, maka Hammad adalah Hammad ibnu Zaidin dari Ayyub, wa Ayyub as-Sikhtiyani, Ayyub ibnu Abi Tamimah as-Sikhtiyani, bapaknya namanya Kaisan, Ayyub bin Kaisan. Karena Hammad ibnu Zaidin min athbatin nas fi Ayyub. Kalau kamu mendapati Hammad An-Thabit, Hammad An-Thabit, maka yang dimaksud ialah Hammad ibnu Salamah dari Thabit bin Aslam Al-Bunani. Wahada syarq Muslim, termasuk rijal Muslim, Hammad bin Salamah An-Thabit Al-Bunani. Wa Hammad ibnu Salamah athbatun nas fi Thabit Al-Bunani. طيب قال سمعت مجاهدا يقول, مجاهد بن جبر المكي إمام أهل مكة إمام أهل كثير, قال يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما, جابر بن عبد الله الأنصاري, قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, kami datang berhaji bersama Rasulullah SAW ke tanah suci. Wa nahnu naqul labbaika Allahumma labbaika bil hajj, sementara kami mengucapkan melafalkan labbaika Allahumma labbaika bil hajj, langsung menyebut haji, labbaika Allahumma hajjan, atau labbaika Allahumma bil hajj, atau labbaika Allahumma labbaika bil hajj. Ini ketika di miqat, mengucapkan ihlal haji, langsung mengucapkan haji. Qala fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ja'alnaha umratan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, kami jadikan niatan tadi itu, haji tadi, sebagai umrah. Titik, ini mukhtasar. Dan sebelumnya telah disebutkan cukup panjang terkait dengan masalah ini. Baik, dari hadis ini barakallahu fikum, seseorang yang niatnya itu berangkat haji, ini dulu ya, niatnya berangkat haji, niatnya dia hanya haji, tidak mengenal yang namanya umrah, sampai di miqat dia melafalkan ihlalnya dengan menyebut langsung niatnya dia haji, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma bil hajj. Di sebelah namanya hajjan bil hajj. Barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam hadis ini, Rasul memerintahkan kami menjadikannya sebagai umrah. Ini pembahasan tamattu' kemarin. Ini berlaku bagi para sahabat ketika itu yang tidak membawa hewan haji. Yang tadinya niat haji dirubah jadi umrah. Namanya haji tamattu'. Umrah dulu, tawaf, sa'i, tahallul. Kemudian setelah tanggal 8 Dzulhijjah baru ihlal haji di tempatnya masing-masing. Ini namanya fashul haji ilal umrah. Fashul haji ilal umrah. Man fasah, membatalkan niat haji diganti dengan umrah. Ini boleh dikarenakan Rasulullah SAW yang memerintahkannya. Dan ini merupakan pendapat yang diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dan sejumlah ulama. Barakallahu fikum. Ini di zaman dahulu niat awalnya haji, maka disebutkan nama haji. Ketika ternyata dia harus merubah menfasakh niat haji menjadi umrah, maka dia langsung melaksanakan umrah tamattu', haji tamattu'. Umrah dulu sempurna, tahallul sempurna, baru tanggal 8 Dzulhijjah berihlal khusus untuk haji. Ini yang diinginkan sama Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, man labba bil haji wa sabba. Dan memang harus disebutkan umrah juga demikian. Ketika antum berihlal dengan niat manasik umrah, harus menyebutkan umrahnya, labbaik Allahumma bil umrah, atau mengatakan labbaik Allahumma umratan. Harus disebutkan nama manasiknya, sehingga tidak cukup dengan semata-mata labbaik Allahumma atau mengatakan labbaik berangkat. Tidak, harus jelas haji ataukah umrah. Adapun zaman sekarang ini, rahimakumullah wa jazakumullah, semuanya alhamdulillah jelas setelah sempurnanya Islam ini. Boleh tiga-tiganya, boleh ifrad, boleh qiran, boleh tamattu'. Sementara yang dikatakan kebanyakan jamaah haji di Indonesia, mereka tamattu' dikarenakan tidak membawa hewan haji. Makanya dilafalkan ketika di miqat Madinah atau ketika di Yalaplam di pesawat, dikarenakan di langsung umrah, dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Paham ya? Atau tiga dengan haji labas, labbaik Allahumma umratan wa hajja. Boleh disebut nama langsung. Jelas ini tamattu, jelas ini qiran, jelas ini ifrad. Di zaman sekarang enggak ada masalah. Nanti ketika tanggal 8 Dzulhijjah waktunya manasik haji, dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Wajib mengatakan hajjan, bukan lagi umratan. Sudah sebenarnya sekarang haji, labbaik Allahumma hajjan. Al-muhim disebut namanya umratan atau hajjan. Barakallahu fikum. Wadih insyaAllah ya. Ada wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala, babu tamattu'i ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bab haji tamattu' pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan di babnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Musa ibn Ismail Abu Salamah At-Tabuhaki al-Minqari al-Basri. Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki al-Minqari al-Basri. Qala haddathana Hammam an Qatada. Hammam an Qatada adalah Hammam bin Yahya al-Audhi Hammam bin Yahya Al-Audhi An Qatadah wa Qatadah ibnu Di'ama As-Sadusi Abul Khattab. Qatadah bin Di'ama As-Sadusi Abul Khattab. Ini Rijal Bukhari, Hammam an Qatadah. Kalau kamu dapati Hammam an Abi Hurairah, maka Hammam adalah Hammam ibnu Munabbih. Hammam ibnu Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini syartu Muslim. Dan itu merupakan sahifah, sebuah lembaran riwayat. Namanya sahifat Hammam. Hammam an Abi Hurairah adalah Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini banyak diterima dalam sahih Muslim. Yang sekarang adalah Hammam an Qatadah wa Hammam bin Yahya al-Auli an Qatadah. Qala haddathani Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir an Imran ibn Husain al-Khuzai qala, berkata Imran, tamatta'na ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanazal Qur'an. Kami dahulu haji tamattu' di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanazal Qur'an, maka turun Qur'an yang menjelaskannya. Qala rajul biraihi ma syaa, ternyata ada seseorang yang berpendapat dengan ru'yunya semata apa yang dia kehendaki. Ini belum mengingkari seseorang yang disebutkan oleh para ulama. Yang diingkari di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Demikian dipastikan, dijazm oleh Al-Qurtubi, An-Nawawi dan juga yang lainnya. Yang diingkari oleh sahabat Imran, rajul hadza, adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kata beliau, kami dulu para sahabat mengamalkan haji tamattu di zamannya Rasulullah SAW. Al-Quran juga turun menjelaskan tentang bab tamattu ini. Kok tiba-tiba ada seseorang mengucapkan dengan ru'yunya semata apa yang dia kehendaki? Yani ketika itu dilarang oleh sahabat Umar, tidak memperbolehkan orang untuk haji tamattu. Wassawab, dan yang benar adalah bolehnya haji tamattu. Ini di zaman Rasul SAW. Ada khilaf di masa itu, ikhwan. Ada yang mengatakan boleh tamattu, ada yang mengatakan tidak boleh tamattu. Ingat ya, di tahun kemarin orang-orang dulu kaum jahiliyah, mereka mengharamkan tamattu. Barakallahu fikum. Ini di zamannya Rasul. Yang sahih bolehnya tamattu di zamannya Rasul, dikerjakan oleh para sahabat. Al-Quran turun menjelaskannya. Adapun di zaman sekarang ini, setelah wafatnya Rasulullah SAW dan setelah eranya salaf, istaqarul ijma' ala jawazi, sudah tetap ijma' ulama yang membolehkan tamattu. Dulu sempat khilaf, kemudian selesai masa khilafnya, dan sudah tetap ijma' ulama yang membolehkan tamattu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Bahkan pendapat sebagian ulama mengatakan haji tamattu itu yang paling afdal. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat wajib tamattu. Anda melihat pembahasan cukup panjang dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Al-muhim yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan, dalam bab haji, bolehnya haji tamattu. Dan itu yang diamalkan oleh kaum muslimin sampai sekarang. Faedah yang kedua, hirsus salaf at-tamassuki bisunnah. Semangatnya kaum salaf di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Wala yaltafituna ila qawli ahadin, wala yatafituna ila qawli ahad, dan mereka tidak menoleh pendapat siapapun. Kaum salaf tidak menoleh kepada pendapat siapapun. Ketika sudah ada sunnah Rasul yang mengatakan demikian, memegangi sunnah, tidak peduli siapapun yang menyelisih. Ada harus salaf. Ini merupakan ciri-cirinya seorang ahlu sunnah, seorang salafi. At-tamassukus sunnah. Barakallahu fikum. Faedah yang lain yang kita ambil adalah al-ijtihad fi masail ahkam inda sahabah. Terjadi ijtihad, ya, ada ijtihad pada masalah-masalah ahkam, pada masalah-masalah hukum di zaman para sahabat, di tengah-tengah para sahabat. Itu biasa. Nanti ada mustahid musyid, dapat dua pahala. Ada mustahid muhti, dapat satu pahala. Dan bolehnya al-inkar, jawab al-inkar ala al-mujtahidin bin nas. Bolehnya mengingkari seorang mujtahid dengan nas, dengan dalil. Dan nanti yang dipakai dalilnya. Yang dipakai adalah dalilnya. Barakallahu. Naam, hadha wadih. Ini cukup jelas. Barakallahu fikum. Qara'na hadithain, hadith Jabir bin Abdullah wa hadith Imran ibn Husain. Barakallahu fikum. Dihafalkan dua-duanya. Yang kepingin menghafal satu, yang dihafal hadith Imran ibn Husain. Yang kepingin satu, yang dihafalkan adalah hadith Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diteruskan kembali insyaallah tahun ajaran berikutnya. Barakallahu fikum. Ramadan. Wallahu ta'ala bis-shawab.